Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Wahai ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan beberapa al-adillah yang diuraikan oleh musannif alaihi rahmatullah seputar masalah al-kuhan wa nahwihim, perdukunan dan yang semisal dengan mereka. Dan telah kita sebutkan adillah-adillah, dalil-dalil yang diriwayatkan oleh musannif alaihi rahmatullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkhusus secara jelas Rasul sebutkan seseorang yang mendatangi dukun kemudian membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an Allah khabarkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali hanya Allah azza wa jalla. Sehingga ketika ada seseorang yang mengaku ia mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi dan menimpa seorang makhluk, hakikatnya dia mendustakan Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu al-ghaib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita bacakan definisi dari Al-Arraf dan Al-Kahin. Qala Al-Baghawi, berkata Imam Al-Baghawi alaihi rahmatullah, Al-Arraf alladhi yadda'i ma'rifat al-umur بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. Kata Imam Al-Baghawi, yang dimaksud dengan mana tempatnya, sering kita dengarkan nas'alullah as-salamata wal afiyah, seseorang ketika kehilangan barang yang berharga yang dia datangi adalah para peramal, menanyakan kepada si peramal tersebut lokasi tempat barang yang dicarinya tersebut. Nanti dia akan menanyakan kepada dirinya beberapa masalah, kemudian akan menyimpulkan bahwasanya barang tersebut berada di tempat demikian dan dipegang oleh seorang yang demikian. Nah, ini termasuk dari al-arraf, para peramal. Wa makani dhalati wa nahwi dhalik, dan akan menyebutkan tempat hilangnya barang tersebut dan yang semisalnya, dengan bahasa kita dikenal dengan para peramal. Mereka akan bisa meramal keadaan-keadaan seorang terkait nasib yang dialaminya. Qila, ada pula yang mengatakan huwal kahin, yang dimaksud dengan al-arraf adalah al-kahin. Artinya antara al-kahin dengan al-arraf memiliki kesamaan. Kahin adalah arraf dan arraf adalah kahin. Kalau dengan bahasa kita, yang dimaksud dengan kahin adalah para dukun. Karena dukun-dukun juga berprofesi sebagai para peramal. Ia bisa menentukan keadaan-keadaan seorang, bahkan perkara yang diinginkan oleh seseorang bisa ditahu jawabannya oleh para dukun tersebut. Nah, sehingga kahin sama dengan al-arraf. Wal kahin, yang dimaksud dengan al-kahin, huwallazi yukhbiru 'anil mughayyabati fil mustaqbal. Yang dimaksud dengan al-kahin, sebagian pendapat di antara mereka para ulama membedakan antara arraf dengan kahin, Kahin adalah seseorang yang bisa mengkhabarkan perkara-perkara yang gaib, yang tidak diketahui dan terjadinya pada waktu yang mustakbal, yang akan datang. Nasib seseorang ketika safarnya, kira-kira apakah mendatangkan untung ataukah mendapatkan kerugian. Maka Al-Kahin ini dia akan mengabarkan kepada dirinya perkara-perkara yang akan menimpanya. Nah, waqila, ada pula di antara mereka para ulama yang mentafsirkan makna dari Al-Kahin adalah alladhi yukhbiru amma fid dhamir, adalah seseorang yang bisa mengkhabarkan apa saja yang tersembunyi di dalam batin seseorang. Batin seseorang dia tahu. Nah, sehingga terkadang dari cerita-cerita mereka, orang-orang yang pernah mendatangi para dukun, para peramal, sebelum dia bertanya dan mengutarakan niatnya kepada para dukun tersebut, sang dukun sudah tahu, ya kan, kamu menginginkan demikian ya. Nah, yang kamu akan tanyakan demikian ya. Nah, sehingga dia mengetahui apa yang tersembunyi di dalam batin seseorang. Ini yang dimaksud dengan Al-Kahin berdasarkan pentafsiran sebagian di antara mereka para al-ulama. Al-Muhim, dari sekian banyak pentafsiran yang tadi disebutkan, secara umum Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seorang muslim untuk mendatangi para peramal, demikian pula para dukun. Dan disebutkan di dalam hadis, lam tuqbal lahu salatun, tidak akan diterima darinya salatnya selama 40 lailah, 40 malam pahalanya tidak akan diterima oleh Allah azza wa jalla. Bersama dengan itu wajib baginya untuk terus mengerjakan sholat-sholat wajib tersebut. Namun dari sisi pahalanya Allah Azza wa Jalla tidak akan menerimanya. Menunjukkan demikian berat dosa dari seseorang yang mendatangi para peramal, para dukun. Akan semakin bertambah besar dosanya kalau semisal dia bertanya kemudian membenarkan ucapannya, membenarkan ucapan para dukun, membenarkan ucapan paranormal. Ini perkara yang perlu untuk kita garis bawahi bersama, karena di zaman kita seiring dengan berkembangnya sarana informasi melalui media massa, terkadang sering kita dengarkan berita-berita melalui situs-situs internet dan yang semisalnya menceritakan tentang ramalan-ramalan dari mereka para peramal, demikian pula para dukun. Para dukun ataukah dukun si fulan meramalkan demikian, terjadi perkara demikian persis ternyata sekalinya yang disampaikan oleh dukun si fulan. Naam, peramal si fulan ini dimuat di media massa, seorang dengan mudah akan bisa melihat informasi-informasi yang seperti ini. Maka dari itu perlu untuk kiranya kita memahami seperti apa akidah Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Islam benar-benar melarang secara keras praktek-praktek perdukunan, demikian pula peramalan, dan cukuplah disebutkannya ancaman dosa yang besar bagi mereka yang mendatanginya lalu membenarkan ucapannya sebagai dalil bukti besarnya dosa para peramal dan para dukun itu sendiri. Kalau yang bertanya, yang datang saja dosanya sedemikian besar, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diterima salatnya 40 malam, kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terlebih lagi dosa bagi para dukunnya dan para paranormalnya. Sehingga penting bagi seorang muslim untuk benar-benar memahami prinsip tersebut. Dan hakikatnya ini adalah termasuk dari prinsip iman at-tauhid yang wajib dimengerti dan diyakini, difahami oleh setiap muslim, yaitu keyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Semua yang terjadi menimpa makhluk, tidak ada seorang pun yang sanggup mengkhabarkan dan bahkan memprediksi kejadiannya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa ayyasha Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi, janganlah kamu mengucapkan sesuatu dengan mengatakan saya akan melakukannya di hari esok, kecuali harus kamu katakan insyaallah, illa ayyasha'allah. Karena hanya Allah saja yang mengetahui apa yang menimpa kita, apa yang dialami oleh kita, apakah sesuai dengan rencana yang kita rencanakan ataukah tidak. Nah, karena itulah ketika Rasulullah, ketika seseorang tertimpa satu musibah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Qul qaddarullahu wa ma syaa'a fa'al." Tentulah yang namanya musibah, perkara yang tidak disenangi oleh seseorang, tidak ada seorang pun yang merencanakannya, ya kan? Apa ada di antara kita yang merencanakan musibah? Jawabannya tidak. Naam. Merencanakan untuk kecelakaan di malam hari di jalan si ini dan kejadiannya demikian. Gak ada seorang pun kalau semisal masih memiliki akal yang sehat merencanakan kejadian-kejadian yang seperti ini. Menunjukkan yang namanya musibah adalah perkara yang tidak ada seorang pun bisa memprediksinya kecuali hanya Allah Azza wa Jal. Dan sesuatu yang menimpa dirinya dari kejelekan adalah hakikatnya perkara yang meleset dari perencanaannya, demikian pula perkiraannya. Perkiraannya dia akan sampai ke rumah dengan selamat, qadarullah ma syaa fa'al, ternyata dia kecelakaan. Perkiraannya, perencanaannya dia akan bisa mendapatkan untung dari usahanya, ternyata qadarullah ma syaa fa'al, dia mendapatkan kerugian yang besar. Perkiraannya dia bisa menyelamatkan keluarganya, sekalinya qadarullah ma syaa fa'al, keluarganya meninggal dunia. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya terkait nasib urusan seorang hamba itu seluruhnya berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan apabila ada seseorang yang mengaku bisa memprediksi nasib seseorang terkait usaha yang akan ditekuninya, apakah akan mendapatkan keberuntungan ataukah tidak, kalau mendapatkan keberuntungan seperti apa caranya, ataukah nasib keadaan keluarganya yang ada di dusun si fulan, di daerah si alan, apakah bisa selamat ataukah tidak. Ini semuanya menunjukkan kedustaan dirinya atas nama Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebagian ayat, illa man irtadha mir rasulin, demikian pula kecuali sebahagian rasul-rasul yang Allah Azza wa Jalla ridhoi mereka. Terkadang Allah beritakan kepada mereka perkara-perkara yang gaib yang belum terjadi dan tidak diketahui kapan terjadinya. Telah diberitakan hal ini oleh sebagian dari rasul-rasul Allah Azza wa Jalla. Termasuk pula di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan di dalam beberapa hadis asyratus sa'ah, tanda dari tanda-tanda yaumul qiyamah yang Rasul alaihi salat wasallam tidak melihatnya semasa hidupnya. Namun ternyata semua yang diberitakan oleh beliau terjadi, dan yang demikian disebabkan karena wahyu dari sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun Al-Araf, demikian pula Al-Kahin, disebutkan dalam bab yang sebelumnya, ternyata mereka bisa memprediksi dan meramal kejadian demikian dan demikian disebabkan karena wahyu bisikan, bukan dari sisi Allah, bukan pula dari sisi malaikat Allah yang mulia. Namun mereka mendapatkannya dari para syaitan mustariq as-sam' yang Rasul menyebutkan dalam hadisnya. Mereka para syaitan adalah orang-orang yang mencuri berita dari langit dunia. Mereka berupaya untuk mendengarkan berita-berita dari langit. Kemudian setelahnya mereka mencampur dengan 100 kedustaan dan menyampaikannya kepada para wali-walinya dari kalangan para kahin, para dukun, demikian pula para arraf, para peramal. Naam. Wa qala Abul Abbas, dan berkata Abul Abbas Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, al-arraf ismun lil kahin wal munajjim warrumali wa nahwihim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpandangan bahwasanya yang dimaksud dengan al-arraf adalah satu nama yang terkena kepada dukun, al-munajjim ahli bintang, ar-rumal para peramal, wa nahwihim dan yang semisal mereka. Sehingga al-arraf terkena kepada semua jenis-jenis yang tadi disebutkan, kahin, dukun di dalamnya, peramal di dalamnya, ahli bintang, itu juga termasuk dari definisi al-arraf. Sehingga ketika seseorang dia menyampaikan kepada masyarakatnya akan terjadi kejadian demikian dan demikian, kalau berdalil dengan bintang, karena dia melihat susunan bintang demikian ternyata bergeser ke sebelah ini, ditambah lagi muncul gugus bintang yang demikian berada di sampingnya ataukah di depannya, terjadi demikian dan demikian, menunjukkan dia termasuk dari al-arraf yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia mengaitkan terjadinya kejadian yang menimpa seorang hamba di atas bumi ini dengan melihat bintang-bintang yang ada di langit. Dan ini termasuk dari praktek-praktek perdukunan yang diharamkan di dalam Al-Islam. Wa man yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadhihi turuq, dan siapa saja yang berbicara mengetahui perkara-perkara tersebut dengan cara-cara yang seperti ini, itu semuanya termasuk dari definisi al-arraf. Naam. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qaumin yaktubuna abajad. Beliau mengomentari terkait adanya sekelompok orang yang menulis huruf-huruf abjad. Yanzuruna fin nujum, kemudian mereka melihat ke bintang-bintang yang ada di langit kemudian menerapkannya dengan tulisan-tulisan mereka. Tentu dengan cara-cara yang ma'ruf, yang diketahui hanya oleh para peramal dan para dukun. Ibn Abbas mengatakan, ma ara min fi'li dhalika lahu indallahi min khalaq. Saya berpandangan seseorang yang melakukan perkara tersebut mendapatkan bahagian di sisi Allah Azza wa Jalla. Artinya dia tidak sama sekali mendapatkan nikmat, yang dia dapatkan adalah azab, menunjukkan batilnya dan besarnya dosa dari perbuatan tersebut. Menulis huruf-huruf abjad kemudian melihat ke bintang lalu menyamakan dengan apa yang ditulisnya dengan yang dilihatnya, setelahnya dia melakukan peramalan akan terjadi demikian, akan muncul perkara demikian dan demikian. Ini semuanya termasuk dari praktek-praktek perdukunan, demikian pula praktek-praktek peramalan yang dilarang di dalam Al-Islam. Kalau ada pertanyaan, apakah di zaman kita yang serba modern praktek perdukunan dan peramalan apakah masih ada? jawabannya justru semakin banyak. Nah, orang-orang berupaya untuk menyebarkan bahkan tata cara ilmu-ilmu perdukunan, demikian pula peramalan mereka melalui media sosial, bahkan melalui koran-koran. Anak-anak muda kaum muslimin berupaya untuk dipikat oleh mereka dengan ilmu-ilmu peramalan yang bertentangan dengan akidah Islam. Diajarkan mulai adanya kelahiran seseorang dikaitkan dengan bintang yang dimilikinya. Antum lahir bulan apa? Bulan Mei. Berarti bintangnya apa? Hah? Oh, Scorpio. Nah, antum lahir bulan apa? Bulan Juni. Berarti bintangnya ini, bintangnya ini. Nah, subhanallah, dibuat semenarik mungkin, sampai akhirnya menarik minat para pemuda dan pemudi kaum muslimin berupaya untuk mengupdate berita-berita tersebut untuk mengetahui nasibnya dan ramalan dirinya di bulan tersebut. Subhanallah. Dibuat semenarik mungkin. Pada bulan ini seorang yang lahir di gugus bintang ini, sekalinya ada seseorang yang jatuh cinta kepada dirinya. Nah, seorang yang sedang lahir di bulan ini, di bulan yang lahir di bulan ini bertepatan dengan bintang ini, di bulan ini akan mendapatkan keberuntungan yang tak disangka-sangka oleh dirinya. Subhanallah, ramalan-ramalan demikian, ramalan yang hakikatnya itu seluruhnya adalah bertentangan dengan akidah Islam, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihatnya saja dianjurkan untuk merobeknya. Melihatnya saja dianjurkan untuk kemudian kita berpaling darinya. Bagaimana kalau semisal kita membaca, mempelajarinya, menelaahnya, dan berupaya untuk menyerap isinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada mazada." Barang siapa yang dia mencari, mempelajari salah satu cabang dari ilmu perbintangan, hakikatnya yang dia cari, yang dia pelajari adalah cabang dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu bintangnya, hakikatnya semakin bertambah ilmu sihirnya. Nabi menyamakan antara al-munajjim, para ahli bintang, dengan sahir, dengan para penyihir, yang di dalamnya memberikan makna yang jelas apabila praktek sihir dilarang di dalam Islam. Sebagian hadis menyebutkan termasuk dari dosa besar. Ayat Al-Quran menyebutkan itu adalah perbuatan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tentu orang yang mempelajari ilmu perbintangan juga demikian. Nah, sehingga wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari perkara-perkara tersebut. Nah, kita bacakan penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'ari alaihi rahmatullah dalam bab Maja'a fil Quran wa nahwihim. Kata beliau dalam kitab Al-Qawlu Syadid, ay man min kulli man yadda'i 'ilma al-ghaib bi ayyi tariqin min at-turuq. Artinya dari setiap siapa saja yang mengaku mengetahui perkara ghaib dengan cara apa saja. Ini yang dimaksud dengan Al-Quhan dan yang semisal dengannya. Sehingga praktek-praktek yang dengannya seseorang bisa memprediksi apa yang akan menimpa dirinya dari perkara-perkara yang belum jelas kejadiannya, ini semuanya adalah praktek-praktek amalan yang dilarang di dalam Al-Islam. Antum mungkin pernah gak dengar dulu waktu kecil tangannya ditepuk-tepuk sampai sekian lama, kemudian ininya dicengkram dengan cengkraman yang keras, akan terlihat jendolan yang ada di bagian lengan tangannya, di bagian bawah telapak tangan akan terlihat berapa jendolannya, buletannya, itu sebagai pertanda berapa jumlah anaknya. Pernah gak tuh gitu? Nah, ini anak antum ini 3 nih, kenapa? Ini jendolanya nih, ada 3. Nah, praktek-praktek yang seperti ini yang dengannya seseorang bisa meramal nasib dirinya, ini semuanya adalah praktek-praktek perdukunan yang dilarang di dalam Al-Islam. Karena itulah termasuk dari adat kebiasaan para kuhan, para dukun dan para peramal, ketika seseorang berkeinginan untuk menginginkan nasibnya atau keadaan barang yang dicarinya, maka sang dukun dan peramal tersebut akan menanyakan kepada dirinya beberapa perkara yang dengannya akan bisa disimpulkan jawaban dari pertanyaannya tersebut. Dengan cara-cara itulah dia bisa mengetahui berdasarkan perkiraannya perkara-perkara yang gaib. Wadzalika anna Allah ta'ala huwal munfaridu bi'ilmil ghaib. Dan yang demikian disebabkan karena Allah ta'ala adalah satu-satunya zat yang mengetahui perkara yang gaib. Sehingga dimasukkanlah bab ini dalam bab at-tauhid. Hakikatnya seseorang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah terkait sifat al-ilm yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun makhluk yang mengetahuinya. Faman idda'a musyarakatallahi fi syai'in min dzalik bikahanatin aw 'arafah aw ghairihima aw saddaqa man idda'a dzalika faqad ja'ala lillahi syarikan fi ma huwa min khasa'isihi. Maka barang siapa yang mengaku adanya sekutu bagi Allah terkait hal tersebut dari kalangan dukun, para peramal, mereka juga berserikat dengan Allah di dalam mengetahui perkara-perkara yang gaib, ataukah membenarkan apa yang disangka oleh mereka dari perkara-perkara gaib tersebut, faqad ja'ala lillahi syarikan, sungguh dia telah menjadikan adanya sekutu bagi Allah yang termasuk dari kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dia telah menyekutukan Allah dalam sifatnya al-ilm, luntur dari dirinya tauhidnya. Faqad kadzdzaba Allah wa rasulah, di samping dia mendustakan Allah dan rasulnya. Allah dengan jelas dalam Al-Quran mengatakan la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Demikian pula Nabi SAW mengkhabarkan dalam hadisnya bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Kemudian ketika ada seorang yang mengklaim, mengaku bahwasanya dia mengetahui perkara yang gaib, berarti dia telah mendustakan berita Allah dalam Al-Quran dan mendustakan berita Nabi SAW dalam hadisnya. Sehingga demikian besar ancaman bagi mereka orang-orang yang melakukan praktek-praktek perbuatan tersebut. Wa katsirun minal kuhana almuta'alliqah bi syayatin la takhlu minasy syirki wat taqarrubi ila alwasa'it allati tasta'inu biha 'ala da'wal 'ulumil ghaibah. Kebanyakan dari para dukun mereka bergantung dengan syaitan, yang tidaklah kosong dari praktek-praktek kesyirikan, dan mereka berupaya untuk mendekatkan diri dengan syaitan-syaitan tersebut dengan melakukan sekian banyak perantara-perantara yang harapannya bisa menolong mereka untuk mengkhabarkan perkara-perkara yang gaib tersebut. Nah, ini hakikat para dukun dan paranormal demikian. Ternyata apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para kuhan adalah para wali-walinya syaitan, yang syaitan tersebut membisikkan kepada mereka apa yang mereka dengarkan dari langit dunia, kemudian mencampurnya dengan 100 kedustaan, 100 kebohongan, Ternyata mereka tidak memberikan perkara tersebut kepada wali-wali mereka dengan cuma-cuma. Namun mereka memberikan persyaratan-persyaratan kepada para wali-wali mereka yang syarat-syarat yang diinginkan oleh syaitan tersebut untuk dilakukan oleh para dukun dan yang semisal dengan mereka adalah syarat-syarat yang penuh dengan kesyirikan dan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fahuwa syirkun min jihati da'wa musyarakatillah fi ilmihi alladhi ikhtasa bihi. Di samping itu adalah perbuatan kesyirikan, ditinjau dari sisi adanya anggapan akuan bahwasanya adanya sekutu bagi Allah di dalam ilmu yang dimiliki olehnya, yang hanya khusus dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga ia menjadikan adanya sekutu tandingan bagi Allah terkait sifat al-ilm yang dimiliki oleh Allah azza wa jalla. Naam. Wa min jihati taqarrub ila ghairillah, demikian pula ditinjau dari sisi at-taqarrub ila ghairillah, mereka mendekatkan diri dengan amalan-amalan yang mereka lakukan, mereka peruntukkan untuk selain Allah azza wa jalla. Naam. Yang kebanyakannya apa yang mereka amalkan penuh dengan praktek kesyirikan. Antum tahu ayam cemani, ayam yang kulitnya berwarna hitam, bulunya juga berwarna hitam, darahnya juga berwarna hitam, bahkan dagingnya juga berwarna hitam. Nah, ayam cemani. Nah, dijual dengan harga yang demikian mahal. Usut punya usut, sekalinya ayam tersebut digunakan sebagai sarana wajib ritual untuk seseorang melakukan perkara-perkara yang diinginkannya. Dan biasanya ini termasuk dari syarat-syarat yang disampaikan oleh para dukun-dukunnya. Kalau kamu ingin sembuh, sembelihlah ayam cemani di waktu demikian dengan cara demikian dan demikian. Kalau kamu ingin tidak diganggu di rumah oleh makhluk-makhluk halus, maka sembelihlah ayam cemani ini kamu lakukan di hari ini dan di malam ini dengan cara demikian dan demikian. Nah, ini tentu adalah termasuk perbuatan kesyirikan kepada Allah. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallah man dzabaha li ghairillah, sesungguhnya Allah melaknat seseorang yang dia menyembelih untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Diceritakan bahwasanya ada seorang dukun yang terkenal dan banyak orang silih berganti mendatangi dukun tersebut. Artinya apa yang disampaikan oleh dirinya ini diakui oleh masyarakat adalah sesuatu yang benar-benar sesuai dengan harapan mereka. Nah, namun diceritakan ketika dukun tersebut sudah mulai menua sampai akhirnya mati dan meninggal dunia, maka diceritakan tidak ada sama sekali di antara kerabatnya yang meneruskan ajaran bapaknya tersebut. Tidak anaknya, demikian pula saudara-saudaranya yang lainnya. Sehingga ketika sebagian mereka mempertanyakan kepada anaknya kenapa tidak mewarisi ilmu ayahnya, maka sang anak dengan fitrah Islamnya mengatakan saya tidak bisa, karena saya mengetahui di antara persyaratan dari apa yang dilakukan oleh ayahnya, sang ayah memiliki kamar mandi atau WC khusus. Kemudian setiap buang hajat di WC tersebut diharuskan untuk menginjak kaki yang satunya Al-Quran, kaki yang satunya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara itulah syaitan akan membantu dirinya. Naam. Ini menunjukkan kepada kita praktek-praktek perdukunan di samping yang demikian penuh dengan praktek-praktek kesyirikan, ternyata mereka mendapatkan itu seluruhnya dengan harga yang mahal. Mereka jual iman mereka, mereka jual akidah mereka demi mendapatkan bagian dari ad-dunya wal iyadzubillah. Wa fihi ibad asy-syari' lil khalqi 'anil khurafat al-mufsidah lil adyan wal 'uqul. Di dalam bab ini juga berisikan peringatan dari syariat Islam untuk seluruh makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla ini dari kalangan manusia untuk meninggalkan hal-hal yang berbau khurafat tidak jelas yang akan bisa merusak agama, demikian pula akal-akal seorang hamba. Tinggalkan perkara-perkara yang berbau khurafat yang seluruhnya berasal dari para dukun, demikian pula paranormal. Nah, bertentangan dengan akidah Islam, bahkan bertentangan dengan akal-akal seorang manusia. Selesai syarah yang beliau sebutkan terkait bab Majaa fil Quran wa nahwihim. Baik, kita bacakan beberapa masail dari bab ini. Fihi masail al-ula la yajtami'u tasdiqul kahin ma'al imani bil Quran. Tidak akan berkumpul pada diri seseorang ketika dia membenarkan ucapan seorang dukun dengan imannya dirinya terhadap Al-Quran. Kalau dia benarkan dukun, hilang dari dirinya imannya. Kalau dia beriman kepada Al-Quran, dia pasti mendustakan dukun-dukun tersebut. Tidak akan berkumpul satu dengan yang lain. Sebagaimana air tidak akan bercampur dengan minyak. Iman juga tidak akan bercampur dengan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Asaniyah yang kedua, at-tasrih bi annahu kufrun. Penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perbuatan kekafiran, yaitu perbuatan seseorang mendatangi dukun, menanyakan kepada dirinya sesuatu, kemudian membenarkan jawabannya. Ini hakikatnya kufur terhadap Al-Qur'anul Karim. Atsalitsah yang ketiga, dzikru man takahhana lahu. Disebutkan hukum bagi mereka orang-orang yang takahhana lahu, meminta dukun untuk mendukuninya. Berarti dianya bukan dukun. Dianya adalah orang yang mendatangi dukun kemudian meminta agar sang dukun tersebut mendukuninya. Apakah mendukuni terkait anaknya yang sakit agar supaya bisa sembuh dari sakitnya? Apakah mendukuni rumahnya yang dipercaya angker agar supaya bersih dari makhluk-makhluk halus yang senantiasa mengganggu keluarga tersebut? Ataukah mendukuni dirinya terkait usahanya yang dipercaya ada orang lain yang jahil terhadap dirinya, sudah masak dan masakan tersebut sudah dia pilih bahan-bahannya semuanya fresh. Ketika dia buka warung belum ada setengah hari semuanya basi. Semuanya apa? Basi. Pernah dengar enggak ceritanya? Orang buka warung makan, belum ada setengah hari baru berapa jam, ternyata semua masakannya basi. Nah, dipercaya itu adalah dari mereka orang-orang yang berbuat nakal dengannya melalui praktek perdukunan. Akhirnya dia mendatangi dukun agar supaya mendukuni dirinya, mendukuni tokonya. Nah, ini terdapat ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna, bukan termasuk dari golongan kita. Menunjukkan bukan termasuk dari umat Islam mereka orang-orang yang takahana au tukuhina lahu, seorang dukun yang mendukuni orang lain ataukah seorang yang meminta dukun tersebut untuk mendukuninya. Ini menjelaskan kepada kita praktek perdukunan sama sekali bukan termasuk dari ajaran Islam. Hakikatnya itu adalah termasuk dari adat-adat kebiasaan musyrikin jahiliyah yang sangat ditentang dengan keras oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di samping akan menodai nilai iman dan tauhid seorang muslim di sisi Allah tabaraka wa taala. Dzikru man tatayyara lahu. Arabi'ah, masalah yang berikutnya adalah disebutkannya ancaman bagi mereka yang meminta orang lain bertatayyur untuknya, memberikan ramalan untuknya. Tolong ramal nasib saya. Nah, menunjukkan dia bukan peramalnya, tapi dia orang yang meminta orang lain untuk meramalnya. Ini juga disebutkan dalam hadis yang sama, laisa minna, bukan termasuk dari golongan kita, golongan umat Islam. Al-khamisah, perkara yang kelima, dzikru man suhira lahu, disebutkannya hukuman seseorang yang meminta orang lain berbuat sihir untuknya. Tolong sihirkan gelas ini agar supaya berubah menjadi susu. Nah, tolong sihirkan rumah saya ini agar supaya demikian dan demikian. Ini praktek sihir juga bukan termasuk dari ajaran al-Islam. Baik sihir-sihir yang di dalamnya seseorang menggunakan obat-obatan ataukah sesuatu sehingga mengecoh penglihatan seseorang, ataukah terlebih lagi sihir-sihir yang dibantu oleh syaitan. Yang dibantu oleh apa? Oleh syaitan. Sehingga hakikatnya praktek sulap-sulap itu juga praktek amalan yang dilarang di dalam Islam, ya kan? Perbuatan ada tukang sulap. Nah, ada tukang sulap. Akhirnya berbondong-bondong, ya kan, orang menghadiri praktek sulap tersebut. Dipotong kepalanya, sekalinya bisa berbicara. Nah, dipotong kepalanya, diletakkan di meja yang jauh dari lokasinya, kemudian ketika diletakkan, kepalanya tersebut bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, matanya bisa dibuka oleh dirinya. Nah, ya sering, ya kan, orang melakukan praktek-praktek yang demikian. Ini hakikatnya, ini adalah praktek amalan yang dilarang di dalam al-Islam. Bisa-bisanya, ya kan, di zaman sekarang ini orang bayar dengan uang tujuannya agar orang lain menipu dirinya, ya enggak? Dia bayar pakai uang tujuannya agar orang lain menipunya. Nah, ini air dilempar, oh sekalinya jadi bunga. Kan hakikatnya ditipu dia. Nah, pakaian yang dia lempar sekalinya ada burungnya, ada harimaunya, ada ularnya. Itu kan dia membayar dengan jumlah yang besar mendatangi tempat tersebut tujuannya agar orang itu menipunya. Orang itu menipunya. Seringnya kan orang mendatangi satu tempat tujuannya agar supaya bermanfaat untuknya, mengenyangkan ataukah menggembirakan dan yang semisalnya. Kemudian dalam bab ini juga disebutkan keadaan hukum seorang yang mempelajari abjad, huruf-huruf abjad, kemudian mengaitkannya dengan bintang-bintang yang ada di langit untuk meramal terjadinya kejadian yang ada di dunia. Dan faedah yang terakhir disebutkannya adanya perbedaan definisi antara kahin dan araf, dukun dan paranormal, yang keseluruhan dari praktek-praktek mereka ditentang keras di dalam Islam dan berisikan tahdzir, peringatan agar seorang muslim menjauhi para dukun, demikian pula para normal tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.